Hatiku menerawang jauh, merembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Satu, oh, oh, dalam langkah bersama, alunan irama, seia sekata. Countless.mywablog.com